Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-'allamah al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Jami' as-Sahih mimma laysa fi as-Sahihain al-Imanu bil Mizan, beriman dengan mizan, timbangan amal di hari kiamat nanti. Baik, al-imanu bil mizan termasuk iman kepada hari akhir. Sebab mizan ini adanya nanti kiamah. Sehingga dia termasuk bagian daripada rincian-rincian keimanan kepada hari akhir. Al-imanu bil mizan. Mizan ialah timbangan yang menimbang amalan hamba, catatan amalnya dan orangnya. Tayyib. Al-mizan barakallahu fikum jumlahnya satu. Ini pendapat hampir seluruh ulama salaf. Jamahir salaf berpendapat al-mizanu wahid. Adapun yang ditimbang ini banyak. Al-mauzunat kathirah. Mauzunat yang ditimbang itu banyak. Ini pendapat yang rajih barakallahu fikum. Maka ini upaya tariqatul jama', upaya mengkompromikan antara dalil-dalil yang menyebutkan mizan dengan bentuk mufrad dan dalil-dalil yang menyebutkan mizan dengan bentuk jama'. Kalau anda perhatikan ayat ataupun hadis yang menjelaskan, yang menyebutkan masalah mizan, terkadang menyebutnya dengan bentuk mufrad mizan, terkadang menyebutnya dalam bentuk jamak mawazin. Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah, mawazin. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khafat mawazinuh. Kadang mufrad, kadang jamak. Cara mengkompromikannya adalah seperti yang saya sebutkan di atas. Jumhur salaf berpendapat al-mizan wahid wal-mauzunat kathirah. Mizan cuma satu. Sehingga semua ayat, semua hadis yang menyebutkan mizan dalam bentuk mufrad itu secara hakikatnya satu. Adapun ayat atau hadis yang menyebutkan mizan dengan lafaz jamak mawazin, maknanya adalah al-mauzunat, yang ditimbang. Itu banyak. Dipahami misalnya ya. Masalah yang berikutnya, al-mauzunat salasa, yang ditimbang nanti di yaumul qiyamah ada tiga. Yang pertama adalah al-abd nafsuh, sang hamba itu sendiri. Masing-masing hamba, masing-masing orang akan ditimbang zatnya, jasadnya akan ditimbang. Nah, seperti yang disebutkan dalam banyak riwayat, seperti dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah SAW memberitakan nanti akan didatangkan seorang laki-laki yang besar, yang gemuk, tetapi tidak seberat sayap nyamuk. Jadi jangan memandang kurus sama gemuknya. Nanti orang atau hamba yang ditimbang nanti tergantung kadar amalnya. Semakin kuat iman dan takwanya, semakin bagus amal solehnya, akan semakin berat dalam diri orang yang kurus. Barakallahu fikum. Juga hadis yang menjelaskan tentang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. Ketika itu beliau hendak mengambil sebuah dahan. Tiba-tiba angin berhembus kencang, beliaunya oleng kayak mau jatuh begitu. Sebagian sahabat tertawa dikarenakan betisnya yang sangat kecil. Beliau kurus. Maka Rasul mengatakan, sungguh demi Allah ini lebih berat ditimbangan nanti daripada gunung Uhud. Artinya yang ditimbang adalah al-abdu nafsuhu, dan itu nanti tergantung iman dan amal solehnya. Yang kedua yang ditimbang adalah sahifatul amal, lembaran-lembaran catatan amal. Timbang barakallahu fikum. Dasarnya adalah hadis al-bitaqah. Dikenal dengan hadisul bitaqah. Hadisul bitaqah dikeluarkan dari Tirmidzi dan yang lainnya, dan dia sahih dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti di yaumul qiyamah akan dipanggil satu orang di hadapan halayak ramai. Dia memiliki catatan dosa sebanyak 99 gulung. Gulung. Catatan amal jelek. Masing-masing gulungnya itu ketika dihamparkan sejauh mata memandang. Isinya jelek semuanya. Jumlahnya 99 gulung catatan amal. Ditanyakan, apakah engkau punya kebaikan melihat amal yang buruk yang begitu banyak, dia mengatakan saya tidak punya. Dikatakan engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Dikeluarkan satu bitaqah, satu kartu bertuliskan la ilaha illallah. Dia mengatakan apa gunanya satu kartu ini dibandingkan dengan 99 gulung amalan saya ini. Dikatakan kau tidak akan dizalimi sedikit. Maka bitaqah, kartu yang tertulis la ilaha illallah, ditaruh di sebuah anak timbangan yang 99 kartan di timbangan yang lain. Ternyata lebih berat yang kartu tadi. Yang ini langsung ringan ke atas. Al-hadis yang cukup panjang dikenal dengan sebutan hadis al-bitaqah. Itu menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah catatan amal. Yang ketiga adalah al-amal, amal-amal perbuatan hamba itu sendiri, amalannya. Baik, nanti amal-amal yang ada itu akan dibikin sesuatu yang konkret yang bisa ditimbang. Yang namanya amal itu kan perkara yang abstrak, enggak ada bendanya. Di yaumul qiyamah nanti akan dibikin sesuatu yang konkret yang bisa ditimbang. Ini adalah keimanan barakallahu fikum. Dikarenakan terlalu banyak riwayat ayat atau hadis yang menjelaskan akan ditimbang banyak amal saleh. Hampir semua dalil dan semua ayat, semua hadis yang menerangkan masalah mizan itu berkaitan dengan amal yang ditimbang nanti. Seperti akan disebutkan nanti beberapa riwayat dalam buku ini, beberapa contoh-contoh amalan yang memberatkan dalam timbangan barakallahu amalannya. Sehingga tiga-tiganya ditimbang. Orangnya, lembar amalnya, dan amalnya itu sendiri. Sehingga dikatakan al-mauzunat katsirah. Mizan cuma satu, yang ditimbang itu banyak. Kemudian termasuk daripada akidah al-sunnah, al-mizan lahu kifatan. Timbangan ini memiliki dua kifah. Kifah itu anak timbangan. Paham ya? Jadi timbangannya timbangan yang model lama ya, Pak. yang ada lisan, ada apa namanya, yang panjangnya itu, ini namanya lisan. Nanti ada yang sebelah kanan anak timbangan, sebelah kiri anak timbangan. Kita bisa mengatakan begini-begini karena kan lafadznya jelas dan dia adalah makhluk, bukan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Tidak masalah kita mengatakan begini-begini. Dipaham ya? Mizan itu makhluknya Allah, bukan sifatnya Allah. Sehingga dikatakan oleh para ulama, mizan ini nanti ada lisannya, bukan lidah ya pokoknya. Lisan, lisannya timbangan, ada dua kifah, dua anak timbangan, kanan dan kiri, untuk menimbang amal baik dan amal buruknya, barakallahu. Nah, dasarnya adalah hadis bitaqah tadi. Tegas disebutkan di situ memiliki dua kifah. La ilaha illallah di dalam sebuah kifah anak timbangan yang 99 lembar amalan di sebuah kifah anak timbangan. Lahu kifatani. Dipahami insyaallah ya. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Ini secara global terkait dengan masalah al-mizan. Selebihnya disebutkan dengan rinci oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka. Tayyib. Sekarang kita baca riwayatnya, barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, qala al-Imam Ahmad ibn Amr ibn Abi 'Asim fi kitab as-Sunnah. Dikenal dengan sebutan Ibnu Abi 'Asim. Kitab Sunnah karya beliau ditahqiq, ditakhrij oleh Syekh Al-Albani menjadi Zilalul Jannah fi Takhrijis Sunnah Ibn Abi 'Asim. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abdul Wahhab Ibn Najdah Al-Huti. Qala haddathana Al-Walid Ibn Muslim. قال حدثنا عبد الله ابن العلاء وعبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر قال حدثنا ابو سلام الاسود. ابو سلام disebutkan di bawah itu Mampur Al-Habasyi, namanya Mampur Al-Habasyi. قال dia mengatakan حدثني ابو سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم, telah menyampaikan hadis kepada aku Abu Salma pengembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakhin bakhin, bagus bagus, ma athqalahunna fil mizan, alangkah beratnya ucapan-ucapan berikut di timbangan nanti, yaitu la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ini adalah amal-amal yang ditimbang, dikatakan sangat berat dalam timbangan nanti. Qala wal waladu salih yutawaffa lil mar'i fayahtasibahu. Dan yang kedua adalah anak soleh yang wafat. Anak soleh yang wafat bagi seseorang, lalu orang tersebut, orang tuanya, yahtasibahu, mengharapkan pahala dari Allah dengan kematian anak solehnya. Qala Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, hadha hadithun sahih. Wa qad akhrajahu Ibnu Sa'din, faqala rahimahullah, akhbarana Sulaiman Ibnu Abdurrahman Dimashqi. Qala haddathna Al-Wardi bin Muslim. Qala haddathana Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir wa. Disebut ini an ya. Yang betul wa Abdullah. Disebutkan dalam hasyiahnya sama Syekh Muqbil. Wa Abdullah ibn al-Ala ibn Zabar. Qala haddathana Abu Salam al-Aswad. Yang di atas. Mampur al-Habasyi. Qala sami'tu Aba Salma ra'iya Rasulullah s.a.w. Aku pernah mendengar Abu Salma pengembalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Jabir fi hadithi, berkata Ibnu Jabir dalam hadisnya, ini Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Kata Ibnu Jabir, walaqituhu fi Masjidil Kufah. saya berjumpa dengan dia, dengan Abu Salma ini, di Masjid Kufah. Yaqul, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakhin bakhin li khamsin, bagus bagus untuk lima perkara. Ma athqalahunna fil mizan, alangkah beratnya ia dalam timbangan nanti. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini yang empat. Yang kelima, wal waladu salih yutawaffa lil mar'i fayahtasibah, anak saleh yang wafat miliknya seseorang, dan orang tersebut, orang tua tersebut, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah atas kematian anak saleh tadi. Qala rahimahullah tariqun ukhra ila Abi Salam, isnad yang lain sampai kepada Abu Salam. Qala Imam Ahmad rahimahullah hadatsana Affan, Affan bin Muslim As-Saffar. Qala hadatsana Aban, Aban ibnu Yazid Al-Attar. Qala hadatsana Yahya ibnu Abi Kathir an Zaidin an Abi Salam. Abu Salam yang di atas, Mumtur al-Habashi. An maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari maulanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Salma. Zaid di sini Imam Zaid bin Yasar atau Zaid bin Hubab. Ini tabaqahnya di sini, ikhwan. Kilahuma thiqah, ada masalah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bakhin bakhin, bagus bagus, khamsun, ada lima perkara. Ma athqalahunna fil mizan, alangkah beratnya ia dalam timbangan nanti. La ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Empat. Wal waladu salih, dan anak salih, yutawaffa, dia wafat. Fayahtasibahu waliduhu, lalu orang tuanya ihtisab, mengharapkan pahala kepada Allah dengan kematian anaknya. Wa qala, dan Rasul juga mengatakan, bakhin bakhin, bagus bagus, bi khamsin, dengan lima perkara. Man laqiyallaha mustayqinan bihinna dakhala al-jannah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia merasa yakin, merasa yakin mengimani lima perkara ini, maka dia akan dimasukkan dalam surga. Yang pertama, yu'minu billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Wabil jannah, beriman dengan adanya surga. Wadar, adanya neraka. Wal ba'athi ba'dal maut, kebangkitan setelah mati. Wal hisab, dan beriman dengan hisab. Ya, iman kepada Allah dan hari akhir, satu. Surga, dua. Neraka, tiga. Kematian setelah kebangkitan setelah mati, empat. Al hisab, lima. Qala Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah, Yahya ibnu Abi Kathir mudallis, yang di atas. Walam yusarrih bitahdid, dan beliau tidak terang-terangan membawakan dengan tahdith, dengan haddathana. Dia mengatakan an Zaidin, dengan an-ana. Maka kata beliau, fanahnu natawakaf fi ziyadah, maka kita tawakuf pada lafaz tambahannya. Wahia, yaitu min ba'di qawlih, setelah ucapan Rasul, fayahtasibahu waliduh. Jadi pada kata-kata waqala bakhin bakhin bi khamsin man laqiyallah ila akhirik, lafaz tambahannya ini tawakuf. Kenapa? Dikarenakan tambahan ini dari jalurnya Yahya bin Abi Kathir an Zaidin, Yahya mudallis, dan dia meriwayatkan dengan an, tidak menggunakan haddatsana. Adapun yang di atas itu sahih dikarenakan sama dengan jalur sebelumnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai hadis Abu Salma ra'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini barakallahu menjelaskan adanya mizan. Termasuk dalil untuk iman kepada mizan, timbangan. Yang kedua, mizan disebutkan dengan lafaz mufrad, betul? Fil mizan. Itu hakiki. Yakni memang mizan timbangan amal cuma satu. Seperti yang disebutkan di atas di pendapat mayoritas salaf. Mizan cuma satu. Sebab disebutkan dalam bentuk mufrad. Adapun ayat atau hadis yang menyebutkan mizan dengan bentuk jamak mawazin, maka maknanya adalah al-mauzunat, yang ditimbang. Ya, yang ditimbang. Mizan cuma satu, tapi yang ditimbang adalah banyak. Amalan ditimbang. Lembar amal ditimbang. Orangnya ditimbang. Al-mauzunat. Yang ketiga, hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya amal-amal hamba ditimbang nanti di hari kiamat. Ini hadis bicara masalah amal. Yaitu la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, dan ihtisabul ajr. Dia sabar mengharap pahala ketika ditinggal mati oleh anak solehnya. Ini menunjukkan yang ditimbang adalah amalan. Yang berikutnya, hadis ini menerangkan kepada kita amal-amal yang memberatkan mizan. Ya, amal-amal yang berat dalam timbangan nanti. Di sini zikir yang masyhur, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini antum perhatikan dalam lafadznya, penyebutannya beda-beda. Sehingga bisa dilafalkan terserah antum. Mau membaca la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, boleh. Membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, boleh. La ilaha illallah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah, boleh. Dikarenakan dalam tiga jalur tadi, tertibnya beda-beda. Tiga bebas. Yang penting empat lafaz ini. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Umumnya kaum muslimin di Indonesia ini membaca dengan lafaz yang mana ya, Pan? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Pada yang kedua itu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mereka melakukannya. Dilakukan sama mereka ya, Pan. Masya Allah. Lagi sa'i, sofa marwa, marwa sofa. Rombongannya banyak. Nah, zibaannya ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Tadi apal takannya. Itu luar biasa. Nah, kalau satu orang mending rombongan banyak. Tadi Indonesia semua. Nah, ini memang zibaannya orang Indonesia. Tidak mesti harus dengan saja. Barakallahu fikum. Baik. Lafaz-lafaz ini antum perhatikan ya, ikhwan. Tidak ada penyebutan waktu. Betul? Tidak ada penyebutan jumlah. Betul? Maka ini bisa dimasukkan dalam zikir yang mutlak. Zikir yang mutlak berapapun antum melafalkannya dan kapanpun antum melafalkannya. Ada riwayat yang lain yang menjelaskan dibaca setelah selesai sholat. Itu khusus. Berarti ini zikir ini bisa dimasukkan dalam zikir khusus, zikir yang dibaca setelah selesai sholat dengan riwayat yang lain. Bisa juga menjadi zikir yang mutlak. Kamu baca kapanpun dan berapapun. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir mutlak. bisa pagi, bisa petang, bisa siang, bisa duduk, berdiri, terserah. Setelah sholat lagi santai, dibaca ketika tawaf ya boleh, karena boleh berzikir. Dibaca ketika sa'i ya boleh, ketika diwakilkan untuk berzikir. Cuman yang namanya zikir dibaca dengan lirih pada hukum asalnya, kecuali yang diizinkan dengan suara yang keras. Dan dia sendiri-sendiri, bukan dengan rame-rame para kelas itu. Memberatkan di mizan. Adapun yang berikutnya adalah ini, dia sabar dan mengharap pahala dari Allah ketika ditinggal mati anaknya yang soleh. Baik anak laki-laki atau anak perempuan. Walad meliputi ibnun wa bintun. Ini berat. Kenapa? Dikarenakan anaknya soleh. Barakallahu fikum. Orang tua memiliki anak yang soleh, ikut dieman-eman. Iya. Dieman-eman, ya disenangi, ya disayang-sayang. Kenapa? Soleh dia. Masya Allah berbakti kepada orang tuanya, nurut kalau disuruh sama orang tuanya, sopan kepada orang tuanya, menyenangkan hati orang tua. Namanya qurratul ayun atau qurratul ayun, penyejuk mata. Barakallahu fikum. Meninggal dunia, mati. Itu kan bebannya itu kan besar ya, Pak. Beban musibah lebih besar daripada kalau yang mati anak toleh. Ya apa ya? Beda. Ini anak satu ini belatang atau belatang ya? Ini pada berpesan ya, Pak. Belatang ini anaknya ini luar biasa nakal, beling, was banyak dosanya, fasik, ahli maksiat, jahat sama orang tuanya, menyakiti hati orang tua, sekaruan mati. Menjuru hati, di hati. Ini sudah mati apa? Kayak gitu ya. Lebih ringan melepaskannya, mending mati daripada lebih banyak dosanya, kan gitu ya. Lebih ringan melepaskannya, lebih ringan. Tapi ketika yang mati itu anak yang soleh, Masya Allah berat di hati. Apalagi anak ini betul-betul yang ngurusi orang tuanya. Apalagi orang tua sudah sepuh, diopeni, diurusi, baktinya Masya Allah ini anak luar biasa. Kok yang mati anaknya duluan? Berat. Nah, ketika orang tua itu sabar, sabar, ihtisabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah semata, maka besar pahalanya. Jadi kesabaran dia, ihtisabnya dia, itu amal yang sangat besar. Termasuk amal yang sangat berat dalam timbangan dia yaumul qiyamah nanti. Jadi amalannya namanya apa ya, Pak? Ihtisab. Amalnya namanya ihtisabul ajr indallah. Sabar dan mengharapkan pahala dari Allah semata dan kematian anak yang saleh tadi. Apalagi anak tunggal, Masya Allah. Gorek panik wangel. Sudah anak tunggal, sudah besar lagi, soleh, Masya Allah. Gitu. Orang tua saya semakin sepuh. Ya Allah, diambil duluan. Itu besar sekali musibahnya. Ketika dia sabar dan ihtisab, maka besar pula nilai amal tadi. Sangat berat dalam timbangan nanti. Barakallahu fikum. Ini semuanya sama. Lafaz pertama, kedua, ketiga sama. Ataupun dalam jalur yang terakhir dengan tambahan bakhin bakhin bi khamsin man laqiyallah ila akhir ini tawakuf, dikarenakan ada rawi mudallis yang meriwayatkan dengan an ana. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Wa qala rahimahullahu ta'ala. Lanjut. Lanjut. Qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Qala haddathana Abu al-Walid al-Qayalisi. Wa Hafs ibn Umar. Qala akhbarana. Ha. Tahwil sanad. Bina sanad. وأخبرنا ابن كثير قال أنبأنا شعبة ابن كثير namanya Muhammad bin Kathir. Dia Muhammad ibn Kathir al-Abdi, itu yang thiqah. Kalau Muhammad ibn Kathir as-Sanani dhaif. Ini al-Abdi. قال أنبأنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني اليمني Anu Midarda radhiyallahu rahimahullah an Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Ummu Darda namanya siapa? Hujaimah atau Juhaimah. Abu Darda namanya siapa? Abu Darda namanya Uwaimir. Tasghir dari kata-kata Amir. Amir Uwaimir. Namanya adalah Uwaimir Abu Darda radhiyallahu anhu. Anni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in afqalu fil mizani min husnil khuluq." Masyaallah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangan nanti melebihi akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Luar biasa. Qala Abu Walid qala sami'tu al-Kaykharani qala Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah hadza haditsun sahih rijaluhu rijalus sahih ila Ata wa huwa Ibnu Nafi' al-Kaykharani al-Yamani wa qad saqa Ibnu Ma'in wa Ibnu An-Nasa'i al-hadits akhrajahu Tirmidzi wa zada fi. Ini hadits keluar dari Tirmidzi dan belum menampakkan dalam lafadznya. Wa inna sahiba husnil khuluq, dan sesungguhnya seseorang yang memiliki akhlak mulia, la yablughu bihi darajata shaumi wassalah, sungguh dengan akhlak yang mulia dia mencapai tingkatan puasa dan salat. Thumma qala, At-Tirmidzi mengatakan setelah itu, hadza haditsun gharibun min hadzal wajh. Qala wa akhrajahu al-Imam Ahmad min tariq al-Hasan bin Muslim an khalihi, dari paman dia Ata bihi. Qala wa akhrajahu Abd ibn Humayth al-Muntakhab fa qala rahimahullah hadathana Wahb bin Mujarir wa Abu al-Walid al-Tayalisi qala hadathana Syu'bah bi sanad al-mutaqaddim inda Abi Dawud, dengan isnad yang lewat sama seperti isnad Abu Dawud rahimahullahu taala. Masyaallah. Ini berikutnya ikhwan, terkait dengan dalil adanya mizan. Perhatikan, disebutkan dengan bentuk mufrad mizan, maka dia hakiki. Juga menjelaskan tentang amalan yang ditimbang dalam mizan, yaitu husnul khuluq. Sekaligus menjelaskan kepada kita tentang keutamaan akhlak yang mulia. Luar biasa. Akhlak yang mulia ini sebuah amalan yang paling berat dalam timbangan nanti. Barakallahu. Karena kan husnul khuluq ini lafadznya umum. Meliputi semua akhlak yang mulia. Yang pertama husnul khuluqi ma'allah. Atau kalau mau dibikin klasifikasi, husnul khuluqi ma'al khaliq. Akhlak yang mulia kepada sang khalik Allah Azza wa Jal. Ada husnul khuluqi ma'al makhluk. Ada akhlak yang mulia kepada makhluk. Rinciannya setelah adzan barakallahu fikum. Kita rinci penjelasan tentang husnul khuluq. Kenapa akhlak yang mulia ini sesuatu yang paling berat dalam mizan. Dikarenakan husnul khuluq ini lafadznya umum, meliputi akhlak yang bagus kepada semua pihak. Kalau mau diklasifikasi dibagi dua. Husnul khuluqi ma'al khaliq. Akhlak yang baik, yang mulia bersama dengan sang khaliq Allah Azza wa Jal. Yang kedua, husnul khuluqi ma'al makhluk. Akhlak yang mulia bersama dengan makhluk. Adapun yang pertama, husnul khuluqi ma'al khaliq, ini diwujudkan dengan tiga perkara. Yatahaqqaqu bi thalathati umur. Seseorang itu dikatakan berakhlak, memiliki akhlak yang mulia kepada sang khaliq ketika dia bisa mewujudkan, merealisasikan tiga perkara. Yang pertama ialah talaqi akhbarihi bitasdid. Talaqi akhbarihi bitasdid. Dia menerima berita-berita Allah Azza wa Jal dengan tasdik. Dia membenarkan semua berita-berita yang datang dari Allah Azza wa Jal. Baik yang masuk akal ataukah enggak masuk akal, perkara atau perkara yang lain, dia imani. Dia punya prinsip sami'na wa shadaqna. Kami dengarkan dan kami percayai. Singkatnya at-tasdiqu bil akhbar. Membenarkan berita-berita yang Allah Azza wa Jalla. Yang kedua ialah talaqqi ahkamihi bil talaqqi ahkamihi bil qabul wa tatbiq. Dia menerima hukum-hukum Allah. Talaqqi, dia menerima hukum-hukum Allah dengan qabul. Menerima hukum-hukum tadi wa tatbiq dan mempraktikkannya. Hukum Allah meliputi al-awamir tumtathal wan nawahi tujtanab. Hukum-hukum Allah Azza wa Jalla meliputi al-awamir, perintah-perintah, tumtathal, yang dikerjakan, yang diimtithal. Perintah di sini meliputi perintah yang wajib, al-wajibat. Juga meliputi yang mustahabbat. Perintah wajib, perintah sunnah. Hukum Allah yang kedua adalah nawahi, larangan-larangan, tujuh tanab yang dijauhi, ijtinab. Meliputi larangan yang haram, namanya muharramat. Yang haram-haram tinggalkan. Meliputi juga al-makruhat, wasyubuhat. Perkara yang makruh, makruh yang syubhat-syubhat. Tinggalkan. Nah, sehingga prinsipnya adalah sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Kami dengarkan dan kami taati. Perintah-perintah agama yang wajib, yang sunnah dikerjakan. Sami'na wa ta'na. Larang-larang agama yang haram, yang makruh, tinggalkan. Sami'na wa ta'na. Kata. Nah, ini meliputi semua bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Yang ketiga ialah talaqqi aqdarihi bisabri war ridha. Cara ketiga untuk memiliki akhlak yang mulia kepada Allah Azza wa Jalla ialah talaqqi aqdarihi bisabri war ridha. Menerima takdir-takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, menerima apa yang Allah takdirkan dengan penuh kesabaran dan penuh keridhaan. Adanya musibah-musibah, sabar, ridha. Nah, al-muhim yang berkaitan dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla diterima dengan sabar wa ridha. Tiga-tiganya harus ada. Tiga-tiganya harus terpenuhi. Kalau tiga-tiganya ada pada seseorang, maka dikatakan ini orang memiliki akhlak yang baik kepada Sang Khalik, kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kalau mau dijabarkan meliputi semua Islam. Meliputi semua bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Islam adalah berita dibenarkan, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, musibah disabari. Itu Islam. Sehingga akhlak yang mulia kepada Allah ketika seorang hamba itu bisa berislam secara kafah dengan bimbingan sunnah. Dikatakan akhlak yang bagus kepada Allah. Wadihannya? Wadih. Adapun yang kedua, husnul khuluqi ma'al makhluk. Akhlak yang bagus bersama dengan makhluk. Ini meliputi semua makhluk yang ada. mau dirinci detail. Yang pertama, husnul khuluqi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini barakallahu fikum, dengan mengamalkan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Apa konsekuensinya, Pak? Yang disebutkan di usul thalatha, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau beritakan. Kemudian ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi larangan-larangan beliau. Yang keempat, wa alla ya'budallaha illa bima syara', dia tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang disyariatkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ibadah di atas sunnah. Ini 4 poin. Ini kalau dirinci juga sama. Islam secara kata dengan bimbingan sunnah. Bes. Ini namanya akhlak yang mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya adalah ittiba. Adalah ittiba sunnah. Yang kedua, terkait dengan masalah makhluk, setelah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang paling mulia kepada orang tua. Husnul khuluqi ma'al walidain. Akhlak yang mulia bersama dengan kedua orang tua. Ada yang ketinggalan? Ulangi lagi. Akhlak yang mulia kepada para makhluk, meliputi semua makhluk. Yang pertama, husnul khuluq ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa ini? Mengamalkan konsekuensi kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Ada 4. Ya. Apa itu? Membenarkan berita beliau. Yang kedua, mentaati perintah beliau. Yang ketiga, meninggalkan larangan beliau. Yang keempat, beribadah kepada Allah dengan bimbingan sunnah beliau. Intinya adalah ittiba'ur rasul. Khalas. Yang kedua adalah husnul khuluq ma'al walidain. Akhlak yang mulia kepada kedua orang tua. Apa intinya, ikhwan? Namanya birrul walidain. Dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Dengan segenap makna bir, segenap makna bakti. Namanya birrul walidain. Kemudian yang berikutnya, ikhwan, husnul khuluq. Siapa lagi, ikhwan? Setelah orang tua. Ma'al aulad. Husnul khuluqi ma'al aulad. Akhlak yang mulia kepada anak-anak. Juga harus punya akhlak pada anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ini diwujudkan dengan ar-rahmah bihim. Menyayangi mereka. Menyayangi anak-anaknya. Perhatian sama anak-anaknya. Yang kedua diwujudkan dengan tarbiyatuhum. Mentarbiyah, mendidik mereka dengan tarbiyah diniyah. Yang berikutnya diwujudkan dengan ri'ayatuhum. Menggunakan bahasa ri'ayah, itu lebih umum. Mengurusi, memperhatikan mereka. Nafkahnya dan segala macamnya. Ini akhlak orang tua kepada anak-anaknya. Juga ada lagi-lagi husnul khuluq ma'a zaujain. Akhlak yang mulia antar suami istri. Konsepnya adalah masing-masing melakukan atau melaksanakan, menunaikan hak pasangannya. Namanya hukuku zaujiyah. Konsepnya adalah dengan melaksanakan hukuk zaujiyah, hak-hak suami istri. Ketika sang suami menunaikan hak istri dengan baik, maka dikatakan akhlaknya mulia kepada istrinya. Istri menunaikan hak-hak suaminya, maka dikatakan istri yang berakhlak kepada sang suami. Namanya hukuk zaujiyah. Berikutnya lagi, husnul khuluq ma'al aqarib pakai hamzah. Kalau pakai ain nanti dimanakan beda efalnya. Aqarib pakai ain artinya apa? Kala jengking. Kalau pakai hamzah kerabat. Paham ya? Husnul khuluq ma'al aqarib, akhlak yang mulia dengan kerabat-kerabat kita. Apa konsepnya? Hah? Namanya silatul rahim atau silatul arham, menyambung kerahiman, kekerabatan dengan mereka. Dengan makna, sekedar makna silah, makna menyambung. Rahim itu kerabat kita, semua yang terkait dengan kerabat kita dimasukkan di sini. Kemudian yang berikutnya lagi, husnul khuluq ma'al jiran, akhlak yang mulia kepada tetangga. Ini konsepnya adalah al-ihsan. Al-ihsanu ilal jiran. Berbuat baik kepada tetangga dengan segenap makna berbuat baik. Berbuat baik kepada tetangga. Namanya al-ihsan ilal jiran. Berikutnya lagi. Husnul khuluqi ma'al muslimina umuman. Husnul khuluqi ma'al muslimina umuman. Akhlak yang baik kepada semua kaum muslimin. Konsepnya adalah ukhuwah islamiyah. Konsepnya adalah ukhuwah islamiyah. Kita gunakan kata-kata ini sebab panjang urai tentang pembahasan tentang ukhuwah islamiyah. Berikutnya lagi, husnul khuluqi ma'al ulama. Ini dibikin khusus. Akhlak yang mulia kepada para ulama. Ulama sunnah. Dengan cara akhdhul ilmi anhum atau talaqqi ilmi anhum, mengambil ilmu dari mereka, ya, belajar ilmu dari mereka. Kemudian tauqiruhum wa ihtiramuhum, memuliakan, menghormati mereka dengan syar'i, dengan cara-cara syar'i. Kemudian al-akhdhu bitaujihatihim, mengambil arahan-arahan mereka. Kemudian al-akhdhu bifatawahum, mengambil fatwa-fatwa mereka, ila akhirnya. Ini semua terkait dengan para ulama. Berikutnya lagi, husnul khuluqi ma'al umara. Husnul khuluq ma'al umara, akhlak yang mulia kepada penguasa. Ini bahas sekarang penguasa apa ini? Penguasa muslim. Walaupun dia zalim. Apa konsepnya? As-sam'u wa ta'ah. As-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan mentaati penguasa kita yang muslim selain perkara maksiat kepada Allah, dengan rincian panjang di kalangan para ulama terkait dengan prinsip yang mulia ini. Namanya husnul khuluqi ma'al umara. Nah, teruskan lagi, siapa lagi? Husnul khuluq ma'aman. Yang sisanya itu siapa ya paling kira-kira? Husnul khuluq ma'al hayawanat. Dengan hewan-hewan. Yaitu dengan cara apa ya? Al-ihsan ilaiha. Berbuat baik kepada hewan-hewan tadi. Kalau dipelihara ya dikasih makan, ya dirawat, jangan disiksa. Kalau mau disembelih, dengan tata cara penyembelihan yang islami. Gitu ya. Husnul khuluq, siapa lagi ya kawan? Husnul khuluq ma'al kufar. Iya. Betul ya. Husnul khuluq ma'al kufar. Akhlak yang mulia bersama dengan orang kafir. Kepada orang kafir. Tergantung kafirnya. Kalau dia kafir zimmi. Apa kafir zimmi? Kafir zimmi orang-orang kafir yang hidup senegara dengan kaum muslimin. Dua, kafir mu'ahad. Orang kafir yang tinggal di negaranya masing-masing, tapi punya hubungan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Yang ketiga, kafir musta'man. Kafir yang masuk wilayah kaum muslimin dengan visa resmi. Duta besar mancanegara, turis-turis asing yang masuk ke negara kaum muslimin untuk pendidikan, sosial, budaya, dan segala macamnya dengan visa resmi. Atau yang dikasih khusus suaka politik oleh pihak pemerintah. Mustahil. Tiga ini diantara husnul khuluqi ma'ahum, akhlak yang mulia kepada mereka adalah menunaikan, menjalankan perjanjian damai dengan mereka. Ya, menjalankan, mengamalkan akad perjanjian damai dengan mereka. Jangan diganggu, jangan disakiti. Bila akhir. Paham ya? Yang keempat, kafir harbi. Kalau kafir harbi, akhlak yang mulia dengan mereka diperangi. Dengan kita mengamalkan jihad fi sabilillah dengan ketentuan-ketentuan jihad yang syar'i. Itu akhlak yang mulia, ya. Jangan dikira akhlak mulia itu yang melulu bagus-bagus. Perang juga akhlak yang mulia. Kenapa? Syar'i. Dikarenakan Islam yang menuntunkan demikian. Jihad syar'i melawan kafir harbi itu merupakan husnul khuluqi ma'ahum. Harakul. Dari sisi mana Ustaz? Perang bunuh mereka kok. Iya. Ben cepat mati, ben azabnya enggak banyak-banyak. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Hah? Ben cepat mati, ben azabnya enggak banyak-banyak. Biar cepat mati dan biar azabnya enggak banyak-banyak. Semakin lama dengan kekufurannya, semakin numpuk-numpuk azabnya. Bunuh selesai. Supaya terputus azabnya dia, enggak banyak-banyak azabnya dia, barakallahu fikum. Yang pertama, sisi akhlak mulianya ketika diterapkan ketentuan jihad bersama dengan mereka. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh yang sudah tua, tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh mutilasi. Itu namanya husnul khuluq, akhlak yang mulia bersama dengan mereka. Al-Muhim yang disebutkan dalam bimbingan syar'i, barakallahu fikum. Apalagi, husnul khuluqi ma'al alam. Masya Allah sudah. Akhlak yang mulia kepada semua alam raya ini. Hah? Apa konsepnya, Evan? Apa konsepnya, Evan? Konsepnya adalah menebar rahmat dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Ya, menebarkan rahmat sebagaimana prinsip dakwah Nabi kita Muhammad wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Arakulahikum zahar al-fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aydin nas. Maka dilestarikan alam ini, dijaga dan segala macamnya. Jangan bikin kerusakan dengan kemaksiatan, dengan dosa dan yang lain-lainnya. Panjang ya, Pak. Itu semua dirinci, ada pembahasan panjang di kalangan para ulama tentang poin-poin tadi. Poin diri itu semuanya adalah husnul khuluq ma'aman ma'al makhluk. Paham ya? Akhlak yang mulia bersama dengan makhluk-makhluk yang Allah Azza wa Jalla. Itu ketika dikumpulkan jadi satu, ya Islam itu sendiri. Akhlak yang mulia itu ketika kita sebagai seorang muslim betul-betul mengilmui, mengamalkan, mempraktekkan Islam secara keseluruhan dengan bimbingan sunnah. Akhlak itu mulia. Ya tidak heran kalau Rasul mengatakan ma min syai'in athqalu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam mizan nanti melebihi akhlak yang mulia. Dikarenakan panjang pembahasannya para ulama itu. Sehingga jangan semata-mata dipahami akhlak mulia terkait dengan masalah siapa ini? Sama makhluk. Tidak. Tapi rinci, panjang pembahasannya. Kemudian diberikan di atas barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab.